hati dan kembali mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tukbirukum bi ahli al-jannati kullu ba'idin mutaba'idin law aqsama ala Allahi la barrahu ala tukbirukum bi ahli al-nari kullu عجلين جواضين مستقبلين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan menjadikan hati ini diperjelas oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ingatil amdu min imai ahli al-Madinah latakul biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanfamiku bihi haidhu syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khasana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wal layali. Alhamdulillahi alladhi adana bi'abdihi al-muhtar man da'ana ilayhi bil-izni wa manna dana labbayka ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa alayhi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-majma' al-kareem wa alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-majlis al-azeem limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang luhur di dalam jamuan-jamuan keabadian kasih sayang ilahi yang melimpahkan rahmatnya sepanjang waktu dan zaman. Dan di majlis ini aku dan kalian dijamu dengan cahaya-cahaya kasih sayang Allah yang maha dekat kepada segenap hamba-hambanya. Beruntunglah mereka yang mensucikan namanya yang maha luhur. Sabbih isma rabbika al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mubdillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha luhur, mengundang setiap jiwa dan sanubari untuk mencapai keluhuran dunia dan akhirat, agar setiap nafas dan detik kehidupannya berangkat pada cahaya keluhuran dengan mensucikan nama Allah yang maha luhur, yang maha tidak butuh disucikan karena sudah maha suci dan maha memiliki segala kesucian dan siap melimpahkan kesucian dan keluhuran kepada hamba-hambanya yang mensucikan keagungan namanya. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha luhur di dalam jiwa dan sanubarimu. Dialah Allah yang maha luhur dan awali, maha suci dan maha mensucikanmu dari segala dosa, maha mensucikan kita dari segala musibah, maha mensucikan kita dari segala kesedihan, maha mensucikan sucikan kita dari segala hal-hal yang hina. Ya Allah, satu kalimatnya mengundang segala keluhuran dalam kehidupan kita. Satu firman ini mengundang rahasia keluhuran dunia dan akhirat. Sabbihis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a waja'alahu ghuthaan nahwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Luhur yang menciptakanmu dan melimpahkan padamu hidayah jalan petunjuk kebenaran dengan tuntunan Sayyidina Muhammad alladhi khalaqa fasawwa yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang tercipta dan yang akan tercipta walladhi khalaqa fasawwa dan menjadikan kehidupan sempurna dan terikat bagaikan rantai yang saling menyempurnakan satu sama lain pria dan wanita besar dan kecil hewan dan tumbuhan hewan daratan dan lautan matahari dan bulan bumi dan kelautan dan segala apa yang ada di alam semesta dicipta oleh Allah dan disempurnakan alladhi khalaqa wa sawwa walladhi qaddara fa hada dan yang Maha menentukan bagimu segala dan janganlah kau lupa kalau secara bahasa Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa arda di dalam tafsir Ibn Abbas menjelaskan bala tanda illa masyarakat, bahwa Rasul tidak pernah lupa setelah itu selama-lamanya tentang ayat Al-Quran dari bala tanda. Di sini maksud Ibn Abbas adalah Allah menjadikan Nabi tidak akan lupa selama-lamanya illa masyarakat, kecuali waktu yang dikehendaki Allah, dan Allah sudah menjadikan hafalan Al-Quran beliau abad. Sungguh Allah Maha mengetahui yang terlihat dan yang tersembunyi. Yang terlihat dari kenikmatan kita dan yang tersembunyi. Yang terlihat dari musibah dan kesedihan kita dan yang tersembunyi. Dan ini pun bermakna hal-hal yang telah terjadi dan yang akan datang. Innahu ya'lamu ja'ra wa yakhfa. Wa yasir hasan yasirka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada wahai Muhammad kemudahan. Ini yang perlu kita ingat. Allah akan memberi kemudahan sehingga kau mencapai kemudahan. Dan ayat ini turun untuk beliau dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan dakwah beliau akan mencapai kemudahan di dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dan melimpahkan kepada kalian kalian rahasia kemudahan di dunia dan akhirat, dan juga selalu melindungi kita di dalam cahaya kemudahan yang milik Allah ditumpahkan kepada dan pada kalian. Fadzkir linnaf'ati dzikra. Sayyidatul Aisha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasil an-nar al-kubra thumma la yamut fiha wa la yahya. Maka berilah peringatan, sampaikan kepada mereka tuntunan-tuntunan kemuliaan. Inna fa'ti dzikra, kalau mereka mau menerimanya. Jangan paksakan orang yang bermaksiat. Jangan kau paksakan harus meninggalkan kemaksiatan karena keinginan iman itu dari hatinya, bukan dari perbuatannya. Jangan di depan kita saja hatinya tidak maksiat, di belakang maksiat lagi. Maka berilah mereka itu peringatan. Kalau manfaat bagi mereka, kalau mereka itu mau menerima kemuliaan itu. Saya tidak berpikir kata Allah, maka orang-orang yang mau berpikir dengan keluhuran, mereka akan terbawa kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan risau akan apa-apa yang terjadi di hari kemudian, di hari yang akan datang atau di hari esoknya atau waktu yang akan datangnya. Saya takut hadir syah wa yatajannabu al-ashqal ladzi yasla an-nar al-kubra. Orang-orang lain yang tidak terima akan menghindar sendiri dari kemuliaan, dan itu sudah disifatkan oleh Allah. Namun orang-orang yang baik akan meninggalkan hal-hal yang hina. Orang-orang yang baik akan meninggalkan hal-hal yang hina. Orang yang tidak mau mendengar seruan-seruan kelembutan ilahi tetap di dalam jalan kehinaan mulia mereka. Dan mereka di dalam keburukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku dan kalian dari kemurkaannya, dan selalu dalam cahaya kesucian nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad tazakkar. Beruntunglah mereka itu yang mensucikan dirinya. Mana itu? Mensucikan dirinya secara batin dari sifat-sifat yang hina, dan juga mensucikan diri dan tubuhnya dengan berzakat. Zakat fitrah di hadapan kita sebentar lagi. Zakat fitrah sudah mulai dikeluarkan di malam pertama bulan Ramadan. Akhirnya di malam Idul Fitri. Tapi kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, hukumnya tetap wajib tapi menjadi dosa. Tetap wajib dikeluarkan dari dosa. Kenapa? Karena telatnya. Seseorang terlambat mengeluarkan zakat fitrah, tak lupa, tak sibuk atau lainnya. Wajibkah saya masih mengeluarkan zakat? Tetap wajib, tapi kena dosa karena kita lepas dari waktunya. Demikian hadirin, tetaplah aman zakat. Beruntunglah mereka yang mengingat Allah, mengingat nama pemiliknya, mengingat nama penciptanya, dan memperbanyak salat, melakukan salat yang fardu, perbanyak salat tarawih. Semoga aku dan kalian selalu dalam kemuliaan salat di bulan 1007, di malam-malam agung ini. Kita melakukan tarawih 20 rakaat setiap malam, berarti 40 kali bersujud setiap malam, berarti dalam satu bulan lebih dari 1000 sujud. Semoga Allah dan Allah melimpahkan pada kudah kalian rahasia kemuliaan bulan 1000 sujud. Wadidah semangat ini maksudnya bertutimun al-hayat dunia. Allah memberi peringatan yang lembut, namun di antara kalian masih lebih ingin kehidupan dunia dari kehidupanku. Mereka yang berpaling dari keluhuran selalu memilih hal yang dimurkai Allah. Maka mereka itu di dalam keinginan waktu tidurlah ayat dunia. Maka kalian masih lebih memilih kehidupan dunia. Dan agar itu nasihat penuh dari Allah Subhanahu wa Taala jauh lebih baik dari kehidupan dunia yang sementara, karena akhirat itu abadi. Ini adalah filosofi pula kata Allah. Peringatan tentang kehidupan duniawi yang fana dan sementara ini, dan akhirat adalah kehidupan yang abadi, dan seruan untuk banyak menyeru nama Allah dan beribadah kepada Allah dan mensucikan diri ini, kita adalah disuruhkan pula dari sejak dahulu para nabi-nabi terdahulu sudah aku beritahukan. Jadi sejak nabi-nabi yang terdahulu telah aku sampaikan, inna hadzal bisuhul ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalatu alaihi wassalam. Kata satu pun para rasul dan nabi itu berwati diutus ke muka bumi kecuali memperingatkan tentang hal ini, bahwa kehidupan dunia akan sirna. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, bukan boleh juga berarti tidak boleh kaya raya. Bahkan Rasul mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar kaya raya. Sebagaimana riwayat Sahih Al-Bukhari, Allah mu'akhir malahu wa dzurriyyatahu wa barik lahu fihima. Hai Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan keturunannya, dan limpahi keberkahan pada harta dan keturunannya. Menunjukkan minta kekayaan kepada Allah bukan hal yang dilarang syariah, karena sang Nabi mendoakan di antara sahabatnya kaya raya. Namun yang menjadi hina di sini adalah cinta keduniawian. Ya, alhamdulillah seperti malam hari ini kita semua meninggalkan keduniawian kita, kumpul di sini meninggalkan rumah kita dan kesibukan duduk di majlis zikir. Semoga aku dan kalian dalam rahasia berurani dan kebahagiaan yang abadi. Sampailah kita kepada hadis mulia ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ala tunabbiukum bi ahli jannah, maukah kalian kukabarkan tentang penduduk surga itu siapa? Kullu ra'in mudha'in law sama Allah bil barra. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Hujjatul Islam barakallahu lana di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini, bahwa maksud dari ucapan dhaifin mutadhaif ini bukan hanya orang yang lemah dan tertindas, tapi orang-orang saleh tapi yang merendahkan dirinya tidak terlihat dan termasyhur. Tapi dia saleh. Orang-orang seperti ini termasuk dalam hadis itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tauqa sama Allah. lagi kata Rasul. Kalau mereka itu berdoa bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah kabulkan. Apa maksudnya dari hadis ini? Hati-hati dengan para fuqara. Jangan musuhi fuqara. Jangan marah kepada fuqara. Bukankah kita sudah dengar firman Allah Rahman Jami Mahala Rahman Warna Sa'ila Rahmanah. Kalau pada anak yatim jangan kau hati, kalau pada orang miskin jangan kau marahi, jangan kau usir. Demikian hati firman Allah kepada kita dan hadis ini menjelaskan. Diwayatkan dalam Musnad Ahmad yang memperjelas makna hadis ini, rupa ashhata madhuruf manfurun dilakwa lau aqsama ala Allahi laqarna. Hati-hati dengan para pengemis yang diusir di pintu-pintu rumah sebagian orang kata sang Nabi. Kalau mereka bersumpah atas nama Allah dan berdoa, Allah kabulkan doanya. Demikian peringatan sang Nabi kepada kita, demikian mahlumun kepada fuqara. Hadirin hadirat, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan hamba-hambanya seraya berfirman, "Abdi, ini jairun fala tatrimuni." Wahai hamba-hambaku, aku ini lapar di kehidupan dunia, kau tidak memberiku makan. Maka hamba-hambanya berkata, Rabbi, kaifa tan'amuka wa anta rabbul alamin. Rabbi, bagaimana kami memberimu makan, sedangkan kau ini rabbul alamin. Maka Allah berkata, Abdi bulani yastatimukan bala turkumu, bala turkumu. Hamba-ku bulan mengemis kepadamu, dia kelaparan, kau tidak memberinya makan. Tahukah kalian jika kalian memberinya makan, makanan itu sampai ke hadapanku. Maksudnya bukan sampai makanannya, tapi perbuatan mulia itu dimuliakan Allah. Hadirin hadirat, saya sebab itu hati-hati terhadap Allah. Ini bulan Ramadan, bulan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling dermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Makhramah radhiyallahu anhu yang sudah lanjut usia, seorang fakir fuqara miskin bersama anaknya, dia bicara kepada anaknya, "Anakku, ini Rasul sedang bagi-bagi untuk buka, maka kita nanti saja. Kalau kita datang sekarang penuh orang antri, nanti saja." Anaknya berkata, "Wahai ayah, nanti kalau sudah selesai penutupan, habis pembagian, bagaimana dengan kita datang terlambat?" Maka ayah berkata, "Sabar saja wahai anakku, nanti kita datang. Sudah orang sepi, kira-kira begitu." Lalu datanglah mereka setelah pembagian selesai, Rasulullah sudah masuk ke rumah. Maka berkata ayahnya ini, yaitu Makhramah radhiyallahu anhu, "Wahai putraku, panggilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka putranya berkata, "Ayah, aku memanggil Rasulullah untuk ayah, Rasulullah kupanggil. Sudah masuk, kita sudah terlambat datang pembagian. Salah kita sendiri, datang bukan. Rasul sudah masuk, Rasul kupanggil lagi. Untuk hanya sekedar bagian kita yang memang salah kita datang terlambat, gara-gara begitu." Maka ayah yang berkata, "Ya Allah, Alhamdulillah, ya bunayya innahu laysa bijabbar." Wahai anakku, Rasulullah itu mampur, bukan orang yang pengemis dan suka menolak orang-orang yang meminta. "Innahu laysa bijabbar." Panggil beliau. Maka putranya berkata, "Ya Rasulullah, assalamualaikum, ini Makramah dan putranya, kami datang terlambat, Rasulullah pulang." "Makramah," kata Rasulullah, "haza aqaddu laka min jismika." "Wahai Makramah, ini bagianmu." "Aku tidak lupa engkau, wahai Makramah, aku sisihkan." Sallallahu alaihi wa sallam, alaihi wa alaihi. Rasul tidak lupa nama-nama fuqara di Madinah dan Munawwarah. Dilihat pembagian fuqara, si anu tidak ada, si anu tidak ada disimpankan. "Kalau kau tidak datang, makan buat apa ke rumahmu, wahai Makramah? kalau datang lambat, kalau datang ini kesiapkan, tidak akan melupakan mikir indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamu nabi hukum di ahli Rasul Tawusan hadith ini. Maukah kalian memberitahukan siapa penduduk orang bundur berdiri jawabin terkabir? Orang-orang yang berdiri jawab ini Al-Imam Ibn Hajar dalam Rasul Bali syarat sahih Bukhari mensyaratkan orang yang makan minum sendiri dan tidak peduli pada fukara dan tidak mau peduli kepada orang miskin. Ini utul lijawah, orang-orang yang sombong makan minum sendiri tidak mau tahu tentang orang-orang miskin dan mereka itu selalu berucap dengan kalimat-kalimat yang sombong. Mereka itu penduduk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pilih orang yang sombong. Alhamdulillah semoga Allah menjaga kita dari sifat sombong. Manusia paling indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Hadis ini terikat dengan riwayat Anas bin Malik tentang indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling sopan dan ramah. Kalau seandainya salah seorang amah min imail Madinah, seorang anak budak, budak di sana itu kan masih ada zaman perbudakan. Karena zaman perbudakan itu tipis dan sirna setelah kebangkitan Islam. Karena dengan Islam inilah tipis dan sirnanya perbudakan. Perlu saya jelaskan masalah perbudakan. Sebagian mereka-mereka musuh-musuh Islam menjelaskan bahwa Islam membolehkan perbudakan. Beda. Perbudakan muslimin yang ada di dalam syariah dengan perbudakan di luar muslimin. Perbudakan di dalam Islam itu adalah orang-orang yang melawan muslimin dan memerangi muslimin dan tidak mau masuk Islam, mereka memerangi, maka mereka dijadikan budak, tidak dimasukkan penjara. Tidak ada di dalam Islam namanya orang-orang di penjara karena memerangi muslimin, tidak ada. Tapi dijadikan budak, oh kejam sekali dijadikan budak sebenarnya. Budak di dalam Islam pahami dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, beri makan makanan budak kalian sebagaimana makanan kalian. Kalau kalian makan apa, beri makanan yang sama. Jangan bentak budak kalian. Riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, salah seorang sahabat membentak budaknya di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillah ya Allah." Takwa kepada Allah Taala yang balik dia dan dia melihat Rasul. Ya Rasulullah, mohon maaf aku menghargai budak. Maka berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kau sudah tahu kan apa yang harus kau perbuat. Tahu ya Rasulullah, aku bebaskan dia. Menghargai budak, bebas budaknya. Ini tuntutan Sayyidina Muhammad. Itu bisa terlambat. Makan sama dengan tuannya. Tidak dipaksakan masuk Islam. Tinggal di rumah di mana sih akhirat ajaran di barat dan timur mengajarkan orang yang memerangi kita suruh tinggal di rumah, suruh makan bareng kita, tidak dipaksakan masuk Islam. Inilah indahnya perbudakan di dalam Islam. Dan setiap kali ada apa Rasul ratusan hadis dalam riwayat yang tiga ataupun sahih yang menjelaskan barang siapa yang membebaskan budak, barang siapa yang membebaskan budak, barang siapa terus akhirnya perbudakan sirna dengan kebangkitan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Sayyidina Anas bin Malik, masa itu perbudakan masih belum sirna. Itu kalau budak-budak yang datang dari Habsyah, dari Afrika, dari mana yang berjual belikan di Madinah itu megang tangan Rasul dibawa kemana Rasulullah itu? Kemana pun dibawa oleh anak-anak para budak itu, maka Rasul ikut dibawa oleh mereka. Kemana pun mereka pergi, Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu berkata, bahkan di antara mereka mengajak Nabi untuk menolong mereka keluar Madinah. Nabi ikut sampai keluar Madinah. Nabi SAW tidak mau melepaskan tangan orang yang masih menggenggam tangan beliau, walaupun seorang budak. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Diajak budak ke sana ikut sampai keluar Madinah, ditarik ikut. Demikian indahnya budi pekerti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari-hari mulia kita di hari mulia ini, yaitu tepatnya tanggal 10 Muharram, malam 10 Ramadhan, malam 11 Ramadhan, 10 Muharram ini adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah di mana Rasulullah SAW tahun ke-8 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan lainnya, bahwa Rasulullah SAW sudah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Kufar Quraisy yang masa Rasulullah ingin masuk ke kota Makkah pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah, yang disebut perjanjian Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan. Di saat itu Rasulullah SAW ditahan oleh Kufar Quraisy, tidak boleh masuk. Rasul berkata, kami ingin masuk dengan damai. Mereka mengatakan tidak boleh masuk. Kami masuk cuma mau tawaf, sa'i dan umrah. Setelah itu keluar, tidak boleh masuk. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, alasan muslimin, bukankah kita ini muslimin? Bukankah mereka itu musuh-musuh dan mereka itu yang menghalangi kita masuk ke kampung halaman kita sendiri? Kita perangi saja jumlah kita 1500 saat itu di Hudaybiyah. Maka Rasulullah berkata, tanpa di tempat kita menunggu perintah Allah, menunggu perintah Allah sampai akhirnya persediaan minuman mereka habis. Maka saat itu Rasul minta air, dibawakan punya air. Maka berdirilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk mau minum, para sahabat sudah berhenti. Rasul bertanya, kenapa kalian? Ya Rasulullah, saya tidak mau berada. Tidak ada lagi air kecuali ini. Kalau kau minum habis, tidak ada lagi air. Rasulullah SAW menurunkan tangannya di dunia itu, mengambillah air dari jari-jari Rasulullah SAW. Fatawaf fasyaribna fatawadana syaribna fatawadana minjad riwayat Sahih Al-Bukhari, kami minum, kami wudu, kami minum, kami wudu. 1, 2, 3, 4 1500 muslimin yang minum dan wudu dari air yang mengalir dari jari-jari Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan, law kunna mi'atu alfin lakafana, kalau seandainya jumlah kami 100 ribu pun akan mencukupi daripada air yang keluar dari jari-jari sekarang ini. Itu perhitungan dengan logika. Kalau air minum wudhu itu kira-kira taruhlah 2 liter. 1500 orang, 3000 liter keluar dari jari-jari Muhammad Rasulullah SAW. Inilah mukjizatan Nabi. Hadirin-hadirat, para muhaddisin, para sahabat memperjelas tentang hukum air. Akan dunia hukum air mana yang paling afdal? Air yang paling afdal adalah air Zamzam. Namun air yang keluar dari jari-jari Rasulullah lebih afdal dari air Zamzam, karena Zamzam keluar dari bumi, tapi air itu keluar dari jari-jari Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah kembali ke Madinah dan Munawwarah, karena tidak diperbolehkan masuk, 2 tahun kemudian masuk ke Makkah dengan 10.000 muslimin muslimat di antaranya. Dan Rasul memberikan panji dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah dari Muhajirin dan dari Ansar, salah seorang Ansar radhiyallahu anhu. Di hadirat di malam Fathu Makkah, Abu Sufyan buru-buru masuk Islam. Ini cara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan, pimpinan Makkah, datang masuk Islam di malam Fathu Makkah. Karena sudah lihat 10.000 muslimin yang masuk Makkah. Kalau tidak buru-buru masuk Islam, habis. Kira-kira begitu. Abu Sufyan datang. Maka Abu Sufyan bisa. Mana bertemu Rasulullah? Karena Rasulullah itu dunia ratusan jemaah para sahabat, demikian riwayat silat dan isyarat. Maka Rasul, maka Abu Sufyan ini ditolong oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu atau salah seorang sahabat lain. Berkata Abu Sufyan, kamu apa datang sini? Enggak salah. Kau kan pimpinan Makkah, mau datang sini mau apa? Dia berkata, aku mau masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, kau tamu Rasulullah. Naik ke atas kudanya Rasulullah. Nanti gimana nih orang yang akan menghalangiku, mereka pasti akan membunuhku. Tidak ada yang menentukmu kalau kau di atas kudanya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tahu kemahannya Rasulullah? Maka besok diajar sampai ke depan kemahannya Rasulullah SAW. Para sahabat yang melihat Rasulullah dan dalam musuhnya di atas kudanya Rasulullah, di depan kemah berdiri Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Abu Sufyan datang juga. Maka Umar Khattab menariknya turun dari kuda dan berkata, sekarang tidak ada yang bisa membuatku lepas dari pedangku. Kau sudah datang sendiri mengerahkan nyawamu, kecuali seperti masuknya unta di lubang jarum, tidak bisa lepas dari pedangku sekarang. Maka Rasulullah berkata, waktu ya kemah, lepaskan, mari kemah, lepaskan. Jadi nama melepaskannya, Usufian, apa yang kau mau? Usufian berkata, aku selalu terusir dari hidayah. Maka Rasulullah berkata, kamu yang mengusir dirimu dari hidayah, bukan engkau yang terusir dari hidayah. Hidayah ditawarkan pada seluruh hamba Allah. Maka ia pun masuk Islam dan kembali ke Makkah. Masuk muslimin 10 Ramadhan tahun ke-8 Hijriah pada hari Jumat. Masuklah muslimin ke Makkah Mukarramah menjadi awali dari seluruh penjuru Makkah. Maka di saat itu berkatalah Abu Sufyan, pimpinan Makkah yang sudah masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, uti'at hadrat Quraisy wala Quraisy ba'da al-yawm. Ya Rasulullah, mahkota kekuasaan Quraisy sudah diserahkan padamu, tidak ada lagi Quraisy yang akan memerangimu setelah hari ini. Maka Rasul berkata, antara baik Abu Sufyan fahwan. Indahnya akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Maka kaum Ansar berkata di dalam hati dan saling bisik satu sama lain, Rasulullah ternyata sudah kembali ke kampungnya di Makkah. Kita yang sudah pulang ke Madinah. Maka saat itu turunlah wahyu. Ini wahyu dalam Sahih Muslim berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu radha, "Idza nazala al-wahyu, kalau satunya turun wahyu, la ahad minna yarfa tarafu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau sedang turun wahyu, tidak satupun dari kami mampu melihat, mengangkat kepala, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saat itu cahaya terang benderang dan rahasia kewibawaan ilahi menundukkan semua makhluk hingga tidak bisa mengangkat kepala di hadapan Sayyidina Muhammad. La hadina yarfa' tarafu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Selesai turun wahyu, Rasul berkata, "Masyaallah Ansar." Wahai orang-orang Ansar, Ansar berkata, "Baik ya Rasulullah, kalian telah mengatakan bahwa aku ini sudah memilih Quraisy duduk di sini dan akan tinggal di Makkah. Karena ini Abdullah Rasulullah, sungguh aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Ini hajartu ilaihi lallahi wa ilaikum al-mahiyah mahiyakum wal mamat mamatukum ya Ansar. Wahai Ansar, tidak, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Aku hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kampung kalian yaitu Madinatul Munawwarah. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum, hidup dan matiku bersama kalian wahai Ansar." Maksudnya apa? Aku setelah ini akan kembali ke Madinah dan aku akan wafat di kampung kalian di Madinatul Munawwarah. Fa aqbalu ahlul Madinah yabkun. Maka menangislah ahlul Madinah dan mereka mengerumuni Rasul kaum Ansar dan menangis karena gembira. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, bukan apa-apa, kami cuma takut kehilangan engkau. Kau sudah kembali ke Mekah tempat kelahiranmu. Kami sudah hidup bersamamu bertahun-tahun, 8 tahun kami menerimamu saat semua kaum menolakmu dan kami takut berpisah denganmu ya Rasulullah." Maka Rasul berkata, "Aku akan kembali kepada kalian hanya sebentar di Mekah, kembali ke Madinatul Munawwarah." Demikian indahnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengenal keindahan beliau tidak mau jauh dari beliau. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, tiga menjeritnya batang pohon yang Rasul berpindah biasa bersandar padanya, kecah tempat aninun jid. bagaimana masa pohon kurma itu menjerit dan menangis, dan Rasul turun otong ma'ilai, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memeluk batang pohon kurma itu, maka tangisnya bagaikan bayi yang ditenangkan ibunya, mulai perlahan-lahan berdiam. Sampai yang oleh guru mulia kita Al-Hafal Muslim Al-Alam Al-Habibul Ma'udul Hadid alaihi rahmatullah di dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa bayangkan sebatang pohon kurma ini yang tidak mau jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal cuma berdekatan beberapa hasta saja Rasulullah pindah, dia tidak mau jauh dari Nabi Muhammad. Dan perhatikan cintanya Rasul kepada yang mencintai dan merindukannya, walau batang pohon kurma, maka datanglah Rasul dan memeluk pohon kurma itu, seraya terdiam akhirnya menangis tersedak-sedak, akhirnya terdiam tangisnya. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad itu terhadap batang pohon kurma, lebih pada kalian yang merindukan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan rahasia fil huda, rahasia kebahagiaan. Ya Rahman Ya Rahim, bihadri awamat Ramadan wa fiha min al-asrar wa bihadri asrar siyam wal qiyam. Ya Rahman Ya Rahim, demi kemuliaan bulan Ramadan agung ini, demi kemuliaan Fathu Makkah, demi kemuliaan Badr al-Kubra, demi kemuliaan Nuzul Al-Qur'an, demi kemuliaan Lailatul Qadar, demi kemuliaan seluruh anugerahmu yang kau limpah ruahkan, demi kesucian namamu yang maha luhur, singkirkan seluruh dosa-dosa kami, pastikan hari esok kami lebih indah dari hari ini, dunia dan akhirat zahirat dan batinah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, Allah.